Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ittaba hudahu. Muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar radio Da'wah Salafiyah di manapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menemani Anda dengan acara kuliah subuh yang biasa disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Dan di sini pula ada sesi pertanyaan dan akan dijawab oleh beliau. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya, bisa Anda kirimkan pertanyaan tersebut untuk saat ini ya, ke nomor 0852 2330 0595. Sekali lagi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda sampaikan, bisa Anda kirim ke nomor 0852 2330 0595. Kita ulangi, 0852 2330 0595. Dan langsung saja kita serahkan kepada beliau waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali insyaallah taala kajian kitab tauhid sampai pada bab yang baru, babun man sabba dahra faqad adza Allah. Bab, barang siapa yang mencela waktu maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Bab, penjelasan tentang orang yang mencaci atau mencerca waktu atau masa maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab ini insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita salah satu bentuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kekafiran kepadanya yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid atau bahkan menghilangkan tauhid dari akarnya. Hanya dengan satu sebab yang mungkin sebagian kita tidak mengira kalau itu bisa mempengaruhi tauhid seseorang. Inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keterangan para ulama sehingga kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Baik. Beliau menyebutkan bahwasanya man sabbad dahra faqad adza Allah. Barang siapa yang mencela atau mencaci dan mencerca waktu atau masa maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengancam di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab tentang orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman-Nya, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan Allah siapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Maka, di dalam ayat ini, dan juga dalil yang akan beliau sebutkan nanti, terdapat penetapan bahwasannya adanya aziyatullah. Sebab yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala itu tersakiti sebagaimana tersakitinya manusia. Kalau manusia tersakiti, maka itu adalah sesuatu yang membahayakannya. Sedangkan perbuatan makhluk menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum layadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak bisa sedikit pun membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa sedikit pun manusia bisa membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbeda tersakitinya Allah dan tersakitinya manusia. Dan Allah mengancam bagi orang yang menyakiti Allah, dia akan mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Artinya dia akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan siapkan baginya azab yang menghinakan. Kemudian ulama kita menjelaskan, mencela masa atau mencela waktu itu ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, sekedar pengabaran yang tidak dimaksudkan untuk mencela. Walaupun secara zahir kelihatan mencela, tetapi orang yang mengucapkannya tidak memaksudkan demikian. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Seperti perkataan Nabi Lut alaihi salam, hadza yaumun asib. Maka andaikan seorang mengatakan kita merasa kepayahan karena terik panas matahari ya di siang ini. Siang adalah bagian dari waktu. Kalau seorang sekedar mengabarkan tanpa ada niat untuk mencela waktu tersebut, maka tidak mengapa. Bentuk yang kedua, seorang mencela masa atau mencela waktu karena dia meyakini bahwa masa tersebut itu sebagai fa'il, sebagai yang menakdirkan atau yang merubah perkara yang tadinya baik menjadi buruk. Dia meyakini demikian, bahwasanya waktu, apakah waktu siang atau waktu malam, itulah yang merubah satu kebaikan menjadi keburukan atau sebaliknya keburukan menjadi kebaikan. Makin adalah syirkul akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebab pencipta dan pengatur waktu yang merubah kebaikan menjadi keburukan, keburukan menjadi kebaikan, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan kekhususan baginya. Baik. Bentuk yang ketiga, seorang mencela waktu bukan karena dia meyakini waktu tersebut dialah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, atau yang merubah satu kebaikan menjadi keburukan dan sebaliknya, tetapi dia mencela waktu dikarenakan di dalam waktu itulah terjadinya hal yang tidak dia sukai. Maka ini diharamkan ya. Karena hakikat mencaci waktu, mencela waktu itu akan kembali kepada celaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengendalikan waktu, dialah yang mengatur waktu, dialah yang mengatur peredaran matahari, bulan dan bintang. Demikian pula masuknya siang ke dalam malam dan malam ke dalam siang. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu. Maka apabila seorang mencela waktu, meskipun dia tidak meyakini waktu sebagai pengatur alam ini, tetapi dia mencelanya hanya karena keburukan yang dia benci itu terjadi di dalam waktu tersebut, maka ini sesuatu yang haram. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur waktu itu. Sehingga celaan terhadap waktu hakikatnya celaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak secara langsung. Adapun kalau seorang mencela Allah secara langsung, ini tidak diragukan lagi, adalah kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang menghina Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, makanya adalah kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesepakatan seluruh ulama, insyaallah ta'ala datang penjelasan pada babnya ya, tentang orang yang menghina Allah, menghina Rasul atau menghina ayat-ayat Allah secara langsung, makanya adalah kufur akbar. Adapun di sini ya, dia tidak secara langsung, maka tidak sampai pada derajat kesyirikan. Baik, beliau menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, wa qulullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tentang apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin. Mereka mengatakan, ma hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya. Tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan di dunia ini saja. Artinya mereka mengingkari kehidupan akhirat. Namutu wa nahya, kami mati kemudian kami hidup di dunia ini saja, selesai. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang bisa membinasakan kita, yaitu mematikan kita, kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Mereka tidaklah memiliki ilmu tentang itu. In hum illa yadhunnun. Tidak lain mereka hanya menyangka belaka. Surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Baik. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang perkataan kaum musyrikin dahulu, bahwasannya mereka tidak mengimani kehidupan akhirat. Dan ini termasuk bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengimani kehidupan akhirat termasuk salah satu rukun iman yang masuk pada al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yaitu hari akhirat, hari kiamat. Tidak ada lagi hari dunia setelahnya. Iya. Orang-orang musyrikin mengingkari kehidupan akhirat, dan mereka berkeyakinan tidaklah ada yang bisa menghidupkan dan mematikan manusia kecuali waktu saja, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah mereka. Sesungguhnya mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Mereka hanya menyangka-nyangka belaka. Karena kaum musyrikin hanyalah berdasarkan akal mereka belaka, atau mendasari perbuatan dan keyakinan mereka dengan akal mereka belaka. Dan dijelaskan oleh para ulama yang dimaksudkan di dalam ayat ini, diantaranya para filosof, para ahli-ahli filsafat yang tidak meyakini kehidupan akhirat, dan mereka menyangka yang bisa membinasakan manusia itu hanya berlalunya zaman, berlalunya waktu, sehingga manusia yang tadinya hidup kemudian mati. Mereka menyangka waktu itulah yang mematikan manusia, padahal waktu hanyalah tempat di mana manusia hidup dan mati, bukan waktu yang mematikan. Ini karena apa? Pemahaman ini muncul karena akidah mereka hanya berlandaskan akal mereka, bukan berlandaskan Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Karena itulah dasar ilmu filsafat atau ilmu kalam yang mereka katakan yang filsafat Islam. Ini tidak benar. Ini ilmu yang menyimpang dari Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sebab sumber ilmu ini adalah akal, bukan Al-Quran wa sunnah, di dalam menetapkan sesuatu itu benar atau salah. Sehingga mereka mengingkari Al-Quran dan mengingkari As-Sunnah kalau mereka pandang menurut akal mereka yang sempit, bahwa satu ayat itu atau satu hadis bertentangan dengan akal mereka. Padahal kalau akal mereka sehat, tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah menjelaskan hakikat mereka. Hakikatnya mereka tidak memiliki ilmu. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Tidaklah mereka memiliki ilmu sedikit pun tentang itu. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Yang mereka lakukan hanya mengira-ngira, hanya menyangka. Inilah ilmu untuk mengetahui suatu kebenaran yang didasarkan oleh akal, hanya sekedar perkiraan. Sedangkan ketetapan yang benar dan yang pasti, apakah sesuatu itu benar atau salah, haruslah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala diakibatkan karena tidak mau mengikuti wahyu dan hanya mengandalkan akal mereka. Dan tidak diragukan lagi, siapa yang meyakini bahwa yang bisa menghidupkan atau mematikan manusia adalah waktu, ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, asyirkul akbar, syirik besar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebab yang bisa menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini, isbatul ba'si waraddu 'ala man ankarahu. Di antaranya adalah penetapan adanya hari kebangkitan dan bantahan bagi siapa yang mengingkarinya. Baik. Dalam ayat ini juga terdapat celaan bagi seorang yang menyandarkan kejadian-kejadian kepada waktu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bermaksud dengan hatinya Dia meyakini bahwa waktu sebagai pencipta kejadian-kejadian tersebut, maka ini adalah syirkul akbar. Sedangkan kalau dia tidak maksudkan, maka itu adalah asyirkul asghar. Ayat ini juga menjelaskan bahwasannya persangkaan belaka yang didasari oleh akal itu tidak bisa dijadikan dalil di dalam akidah, seperti yang dilakukan oleh para ahli filsafat. Baik, adapun munasabah, munasabatul ayah lil bab, kecocokan ayat ini dengan bab ini adalah di dalam ayat ini terkandung penyandaran kejadian-kejadian kepada waktu. Maka siapa yang menyandarkan kejadian kepada waktu, kelak dia akan mencaci waktu tersebut apabila terjadi sesuatu yang dia tidak sukai. Apabila terjadi sesuatu yang dia tidak sukai. Baik. Dalil yang berikutnya, wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam kitab as-sahih, yakni sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-laila wan nahar. Anak Adam menyakiti aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mencela waktu, padahal aku adalah waktu. Maksudnya Allah pemilik dan pengatur waktu. Uqallibu al-laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Allah yang mengatur peredaran waktu, memasukkan siang ke dalam malam dan malam ke dalam siang. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la tasubbu ad-dahra, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela waktu, mencaci waktu. Fa inna Allah huwa ad-dahru, karena sesungguhnya Allah dialah waktu. Maksudnya Allah adalah pemilik dan pengatur waktu. Baik. Hadis ini jelas menjelaskan kepada kita tentang salah satu perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai, yaitu seorang yang mencela waktu, mencaci masa. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur waktu, dan dialah yang menciptakan kejadian-kejadian di dalam waktu tersebut. Maka apabila seorang mencela waktu, hakikatnya dia mencela Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah yang mengatur waktu dan menetapkan kejadian-kejadian di dalam satu waktu. Maka jelaslah tidak boleh seorang mencaci atau mencela waktu. Dan di sini ulama kita menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, wa ana ad-dahr, aku adalah ad-dahru, aku adalah waktu, tidaklah menunjukkan bahwasannya ad-dahru itu adalah nama Allah, tetapi maksudnya aku adalah pemilik waktu, penguasa waktu, yang mentakdirkan di dalam waktu, yang mengatur waktu. Maka termasuk kesalahan apabila seorang memahami ad-dahr itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dipahami oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Sebab nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama yang husna, yaitu yang sangat baik maknanya. Sedangkan ad-dahru tidaklah menunjukkan satu makna yang baik, tidak pula satu makna yang buruk. Sedangkan nama-nama Allah haruslah mengandung satu makna yang baik. Demikian pula di dalam hadis ini jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, uqallibul layla wan nahar, akulah yang membolak-balikan waktu, siang dan malam. Menunjukkan bahwasannya Allah bukan waktu itu sendiri. Iya. Maka yang maksud dalam hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengatur waktu. Ya. Dalilnya adalah hadis ini sendiri pada lanjutannya, uqallibul layla wan nahar, akulah yang mengatur waktu siang dan malam. Ulama yang lain menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan hadis ini adalah celaan terhadap atau larangan terhadap ucapan kaum musyrikin dahulu. Bahwasannya kaum musyrikin mencela ad-dahr, waktu, dan yang mereka maksudkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Bahwa maksud hadis ini bukanlah menjelaskan bahwa Allah adalah waktu, tetapi menjelaskan hakikat atau kenyataan yang ada pada kaum musyrikin, apabila mereka mencela waktu, maka yang mereka maksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga larangan perbuatan ini adalah larangan menyerupai perbuatan kaum musyrikin, ataupun memang larangan tidak boleh mencela waktu. Masuk ke dalam dua makna tersebut. Larangan mencela waktu walaupun bukan termasuk menyerupai kaum musyrikin, dan sekaligus larangan menyerupai ucapan kaum musyrikin. Mereka mencaci waktu, mencela waktu, karena hal ini telah diharamkan di dalam Islam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan dalam perbuatan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah Allah yang menciptakan waktu, yang mengatur waktu, dan menciptakan kejadian-kejadian yang ada di dalam satu waktu. Baik. Maka jelaslah bahwasanya waktu adalah makhluk yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan bukanlah al-khaliq, bukanlah pencipta itu sendiri. Iya. Dan dalam hadis ini juga terdapat pelajaran wajibnya beriman kepada al-qada wal qadar. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dialah Allah yang mentakdirkan, bukanlah waktu dan bukan pula makhluk yang lainnya. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita larangan mencela masa atau mencela waktu. Sebab Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur waktu, dialah yang menciptakan kejadian-kejadian baik dan buruknya di dalam waktu-waktu yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini. Barangkali ini yang bisa kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi demikian tadi penjelasan dari beliau mengenai masalah mencela waktu dan sebagainya. Untuk saat ini kita akan masuk kepada sesi pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh beliau pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan kami umumkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0852-23-00-595. Sekali lagi, untuk saat ini pertanyaan Anda bisa Anda kirim ke 0852-23-00-595. Nah, langsung saja kita serahkan jawaban-jawabannya kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari Darkum di Sadahayu Majenang. Ustaz, di kampung saya ada aliran kita enggak usah sholat, tapi cukup ingat saja jika waktu sholat dan enggak usah menyebut nama Allah, tetapi diganti dengan nama Gusti. Aliran apa itu? Hey. Barangkali yang dimaksudkan adalah aliran kebatinan atau aliran kejawen. Aliran kebatinan atau aliran kejawen ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Islam. Ini aliran murtad, aliran kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ajaran mereka adalah menganggap tidak perlu sholat, cukup eling atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekafiran, mengingkari, mendustakan Al-Quranul Karim, mendustakan rukun Islam, mendustakan satu kewajiban yang besar di dalam Islam. Dan ulama seluruhnya sepakat, siapa yang mengingkari atau menolak satu kewajiban atau satu sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, walaupun dia mengamalkannya. Apalagi kalau dia tidak mengamalkannya. Siapa yang mengingkari atau membenci atau menolak, tidak mau terima satu kewajiban yang Allah tetapkan atau satu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu hukumnya wajib maupun sunnah, maka dia kafir walaupun dia mengamalkannya. Ini seluruh ulama semuanya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Iya. Ini berbeda antara meninggalkan suatu perkara dan mengingkari di dalam hati. Terkadang orang tidak meninggalkan perbuatan tersebut, dia tidak meninggalkan kewajiban, tapi dalam hatinya sebenarnya dia tidak akui. Andaikan seorang sholat, tapi dia tidak mengakui sholat ini sebagai suatu kewajiban yang Allah tetapkan, maka dia kafir. Apalagi kalau dia melakukan dua-duanya, dia mengingkari kewajiban sholat, dia juga tidak sholat. Ini ulama seluruhnya sepakat bahwa orang itu kafir. Adapun seorang yang mengakui kewajiban sholat, dia tidak benci dengan kewajiban sholat, tapi dia meninggalkan sholat karena malas, sibuk, banyak kerjaan. Maka yang seperti ini ulama berbeda pendapat, apakah dia kafir ataukah tidak sampai kafir. Pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia meninggalkan sholat hanya karena malas atau sibuk. Adapun pendapat imam yang lainnya, ya, dalam mazhab yang empat, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, itu tidak sampai kafir. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Malik itu berpendapat, walaupun tidak sampai kafir, itu hukumannya hukuman mati. Diserahkan kepada hakim, dimintai bertobat. Kalau tidak mau bertobat, maka dihukum dengan hukuman mati sebagai hak. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullah, hukumannya itu tergantung kepada hakim dan tidak sampai hukum mati. Ini pendapat-pendapat para ulama yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hukmu Tarikis Salah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Dan yang benar berdasarkan dalil-dalil bahwasannya meninggalkan sholat dengan alasan apapun hukumnya adalah kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarku shalah." Batas pembeda antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dan banyak dalil yang lainnya, dan juga ada perkataan Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, seorang tabi'in, kata beliau, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun." Tarkahu kufrun ghairus salah. Kata beliau rahimahullah, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat atau menganggap satu amalan apabila ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran kecuali salat. Ini dalil-dalil dan peringatan para ulama bahwa meninggalkan salat bisa menyebabkan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang namanya kejawen atau kebatinan bukan ajaran Islam sedikit pun, bahkan bisa menyebabkan seorang murtad dari Islam. Maka siapa yang masih memegang teguh ajaran ini, yang memang ajaran ini asalnya dari penggabungan antara Hindu, Buddha dan Islam, maka hendaklah dia tinggalkan dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun mereka namakan Allah dengan Gusti, makanya termasuk bentuk penyimpangan di dalam tauhidul asma wa sifat. Seperti telah kita jelaskan bahwasannya di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah haruslah berdasarkan dalil Al-Quran wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita buat-buat sendiri nama Allah itu. Sehingga seorang apabila dia berdoa kepada Gusti bukan dengan menyebut nama Allah, berarti dia telah menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa termasuk pula pada bentuk kesyirikan, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penyimpangan di dalam tauhidul asma' wa sifat. Sayyid, Ustaz, agama apa di zaman sekarang yang termasuk ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang sama dengan Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi di zaman Rasulullah, mereka telah mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Nasrani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga telah mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih ibnullah. Sama saja Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman ini. Baik. Bagaimana dengan sumpah para pejabat? Apakah harus diterima sumpah mereka? Sama saja dengan penjelasan kita yang kemarin. Itu kembali kepada 5 bentuk, ya, sumpah dari 5 jenis orang. Dan barangkali yang paling memungkinkan untuk kita jelaskan pada kesempatan ini, kalau ada kemungkinan dia benar dan dia dusta, ya, maka apabila dia bersumpah dengan nama Allah, hendaklah kita menerima sumpahnya, ya, hendaklah kita menerima sumpahnya sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini kalau masih ada kemungkinan, bisa jadi dia jujur, bisa jadi dia dusta. Tapi kalau sudah jelas dustanya, atau dia seorang pendusta, ya, belum menampakkan taubatnya, maka tentunya tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Sehingga apabila kita mengangkat pejabat, tentunya kita angkat dari orang-orang yang jujur. Kita angkat dari kalangan orang-orang yang jujur. Itulah sebabnya dalam Islam, di dalam mengangkat pejabat, tidak diserahkan kepada rakyat. Ya. Tidak diserahkan kepada suara mayoritas. Karena seorang itu bisa saja menipu mayoritas. Mayoritas tidak mengetahui siapa dia hakikatnya. Siapa dia sebenarnya. Hanya karena dia banyak uang, dia bisa bikin iklan sebanyak-banyaknya, sehingga dia dikenal oleh masyarakat, dikenal sebagai calon pejabat. Bukan dikenal karena dia itu jujur, atau siapa dia sebenarnya. Orang jujur atau orang jahat. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya demokrasi. Dan memilih pemimpin dalam Islam diserahkan kepada para ulama untuk menilai orang ini layak tidak untuk memimpin. Baik. Wallahu'alam. Dari Cinta Ratu, Ustaz, di wilayah saya umumnya petani menggadaikan sawah, dan selama uang belum dikembalikan sawah tersebut digarap oleh si penggade, dan hasilnya si penggade, bagaimana hukumnya? Ini sudah kita jawab kemarin ya. Baik. Dosa enggak kalau berdoa mau segera untuk dimatiin, segera mau ke akhirat mati syahid? Berdoa minta kematian itu tidak dibolehkan, atau menginginkan kematian tidak dibolehkan, karena dalam satu hadis yang sahih, ketika Nabi SAW menemui pamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, itu sedang mengeluhkan sakitnya dan beliau berharap untuk mati. Maka Nabi SAW bersabda, "Ya ammi, la tatamannal maut." Janganlah engkau mengharapkan kematian. "Fa innaka in kunta muhsinan fa an tu'akhkhar tazdadu ihsanan ila ihsanika khairun laka." Karena kalau engkau seorang yang suka berbuat baik, lalu kematianmu ditangguhkan, maka engkau bisa membuat banyak lagi kebaikan sehingga menambah kebaikanmu. Maka itu lebih baik bagimu. "Wa in kunta musian fa an tu'akhkhar." Sedangkan apabila engkau seorang yang berbuat keburukan, lalu kematianmu ditangguhkan, maka engkau bisa bertobat dari keburukanmu tersebut, dan itu lebih baik bagimu. Maka janganlah engkau mengharapkan kematian. Ini nasihat Nabi SAW kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Dan dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fa in kana la budda fa'ilan." Kalau memang terpaksa seorang harus berdoa meminta kematian, maka hendaklah dia mengucapkan, "Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li." Ya Allah, hidupkanlah aku apabila memang kehidupan itu lebih baik bagiku. "Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li." Dan wafatkan aku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Jadi dia serahkan kepada Allah mana yang lebih baik. Iya. Ini meminta kematian secara umum itu tidak dibolehkan ya, kecuali karena terpaksa dengan ucapan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Adapun meminta untuk mati syahid, ini lain ya. Ini disyariatkan berdoa kepada Allah untuk mati syahid, ya, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun kita mati, bukan minta segera mati, tapi minta kapan kita memang sudah ajalnya mati dalam keadaan syahid. Karena dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firasyhi." Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk meminta mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikan dia pada kedudukan para syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Asalkan benar, seorang minta syahid itu betul-betul, yang sungguh-sungguh. Walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, Allah akan sampaikan derajatnya pada derajat para syuhada. Demikian, wallahu'alam. Apa yang dinamakan barokah, Pak Ustaz? Saya kerja sudah lama, tapi enggak ada hasilnya sampai sekarang. Baik, barokah itu adalah kasratul khair wa subutuhu. Banyaknya kebaikan dan kebaikan yang terus-menerus ada. Iya. Dan kebaikan di sini bukan tidak harus bermakna, misalkan kebaikan kepada harta, pada harta, tidak harus bermakna harta itu banyak. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari harta tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya barakah di dalam harta. harta itu kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya harta tersebut. Meskipun orang hartanya banyak, tapi dia gunakan untuk maksiat kepada Allah dan hartanya masih terus berlimpah, ini menunjukkan hartanya tidak ada berkah di situ. Tidak ada keberkahan. Jadi, keberkahan yang dimaksud adalah kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus ada. Walaupun sedikit harta kita, tapi kita gunakan untuk beramal saleh, maka di situlah keberkahannya. Iya. Dan juga sebagai bahan renungan bagi kita, kalau ternyata harta yang kita dapatkan tidak membuahkan keberkahan, maka hendaklah kita mengoreksi. Bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut? Bagaimana keadaan tauhid kita di dalam mencari harta tersebut? Apakah kita bersandar kepada pekerjaan kita atau bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini pekerjaan kita itu hanya sebagai sebab, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki? Ini harus kita koreksi. Dan apakah di dalam bekerja, di dalam mencari nafkah, kita mengikuti syariat Allah ataukah justru melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, seperti bermuamalah dengan riba atau dengan syubhat atau yang jelas-jelas sudah haram di dalam Islam, ataukah lingkungan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti adanya ikhtilat dan yang lainnya? Wallahu a'lam. Ustaz, tadi saya tanyakan tentang kuburan di depan musalla. Kuburannya bukan di dalam musalla tapi di luar musalla. Tepatnya di luar, di depan tempat imam. Apakah boleh kita berjamaah di musalla tersebut? Tidak boleh. Ya. Selama dia masih berada di areal pekarangan masjid dan tidak ditutupi pagar antara masjid dan antara kuburan tersebut. Apabila ada pagar dan areal masjid sendiri atau areal musala sendiri, areal pekuburan sendiri, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik, dari Cinta Ratu, Ustaz, apakah acara dangdut itu haram? Mohon beri penjelasannya. Acara dangdut maupun musik yang lainnya, mau dangdut, rock, pop dan sebagainya, itu semuanya diharamkan di dalam Islam. Termasuk kasidah, ya, musik islami, nasyid dan sebagainya, diharamkan di dalam Islam, ya. Karena menggunakan alat-alat musik diharamkan di dalam syariat Islam, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti sekelompok dari umatku yang mengharamkan zina dan sutra bagi laki-laki dan khamar dan alat-alat musik. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada nanti yang menghalalkan, menunjukkan ini ada tadinya adalah haram. Ya. Alat-alat musik diharamkan di dalam syariat Islam. Pengecualian rebana murni yang tidak ada kering-keringnya di samping, yang hanya ditabuh pada saat atau momen-momen tertentu, seperti pada Idul Fitri, bukan setiap saat atau bukan dijadikan sebagai mata pencaharian. Baik. Maka jelaslah itu diharamkan di dalam Islam. Ditambah lagi, ya, seperti yang telah dimaklumi, dalam acara-acara dangdutan atau konser satu grup musik terdapat banyak sekali perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti nampakkan aurat wanita, demikian pula ikhtilat campur baur antara laki-laki dan wanita, melalaikan waktu salat, memacetkan jalan sampai timbul kerusuhan dan seterusnya, ya, yang merupakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang pada asalnya juga hal itu sudah diharamkan di dalam Islam. Baik, Allahu alam. Saya kalau keluar rumah sudah pakai cadar, tapi di rumah atau di perkarangan rumah cadar saya dibuka dan kadang-kadang terlihat oleh laki-laki lain. Apakah saya termasuk salah tutup aurat seperti itu? Berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan cadar itu wajib, maka ini termasuk kesalahan, sebab tidak boleh ada laki-laki lain selain mahram atau selain suami yang boleh melihat aurat seorang wanita. Wallahu alam. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Ceritanya begini. Ustaz, sebelum A belajar manhaj salaf, si A memberikan sedekah jariyah ke sekolah. Akan tetapi, aktivitas sekolahnya juga kadang melaksanakan kebid'ahan dan dikira semua itu hal yang baik. Alhamdulillah, si A sekarang sudah mengetahui manhaj salaf. Pertanyaannya, apakah si A termasuk tolong-menolong dalam kejelekan? Mohon penjelasannya. Termasuk tolong-menolong di dalam kejelekan. Apabila seorang membantu sekolah-sekolah atau sarana pendidikan yang mengajarkan kesesatan. Itu jelas sekali. Itu termasuk kategori tolong-menolong di dalam kebatilan. Sebaliknya, kalau dia membantu sekolah yang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah atau manhaj As-Salafus Saleh, maka itu termasuk ta'awun di dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik. Baginya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlanjur dia serahkan bantuannya, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mengampuninya insyaallah taala. Baik. Mohon jelaskan hukumnya seorang ibu janda tinggal bersama anaknya umur 4 tahun, rumah milik sendiri tapi di lingkungan bid'ah, suka tahlil dalam kematian yang tidak ada mahramnya. Sementara anak-anak yang besar di pondok di luar kota, ibu tersebut dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan jahiliyah. Baik. Apabila memang ada suatu bahaya yang mengancam dari fitnah-fitnah yang ada bagi ibu ini, maka tidak sepatutnya dia tinggal sendiri tanpa ditemani mahramnya. Tanpa ditemani mahramnya. Ini tidak sepatutnya. Baik. Apalagi walaupun sekarang dia tidak mengikuti acara-acara jahiliyah atau kegiatan-kegiatan jahiliyah tersebut, maka hal ini sangat berbahaya. Bisa saja nantinya dia terpengaruh karena tidak ada mahramnya yang menjaganya atau suami yang selalu membimbingnya. Maka hendaklah dia berusaha untuk tinggal bersama mahramnya sehingga dia bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Wallahu a'lam. Apakah air susu itu najis? Dan kalau terbawa sholat, apakah sholatnya tidak sah dari bolang dayeh luhur? Air susu tidak najis, karenanya boleh kita minum. Karena najis itu tidak boleh kita makan, tidak boleh pula kita minum. Sehingga kalau terbawa sholat atau pakaian kita terkena air susu, baik air susu ibu atau susu sapi, susu kambing dan yang lainnya, maka itu tidaklah najis. Itu tidaklah najis, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Kecuali susu binatang yang haram untuk dimakan, maka ini najis, harus dicuci apabila terkena ke badan atau pakaian kita atau tempat sholat kita. Berkali yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan namun belum bisa dijawab, mohon untuk bersabar dan terus senantiasa mengikuti acara-acara Radio Da'wah Salafiyah, khususnya kuliah subuh, sehingga apabila jawaban dari pertanyaan Anda telah dijawab, Anda tidak terlewatkan dari jawaban tersebut. Dan kami terus masih menerima pertanyaan-pertanyaan yang Anda akan kirimkan. Dan kami mohon maaf ya, tadi kami salah menyebutkan nomornya ya. Adapun nomor yang benar ya, yang bisa digunakan untuk saat ini, yaitu 0852 2330 0509. Kita ulangi, 0852 2330 0595. Nah, demikian. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.